nostalgia masa berpacaran. Ya, tak dapat terlupakan, terbayang-bayang di mata, tak luput dari janji sehidup semati. Gunung tinggi kan kita daki, lautan luas kita seberangi. Terbayang-bayang di mata, tak luput dari bayang-bayang.